Bagaimana sikap kami jika di dalam keluarga ada saudara atau saudari penganut Syiah? Kami sudah menunjukkan pengingkaran darinya, namun keluarga yang lain menilai telah memutuskan silaturahmi. Ini perlu penjelasan aja ya, perlu belajar ilmu. Dia belajar ilmunya, kemudian dia belajar bagaimana cara mengobatinya. Ya. Dan mungkin bisa dihadiahkan kepada keluarga artikel-artikel, tulisan-tulisan tentang Syiah supaya mereka membaca. Supaya mereka membaca. Ya, karena banyak dari mereka tidak mengetahui. Nah, dan kesesatan Syiah itu umumnya kalau dijelaskan kepada orang awam, itu dia terima karena kesesatannya ada kesesatan yang besar. Tanpa orang awam pun biasanya mengerti itu sesat. Ya, cuman yang ada itu dari Syiah sekarang, itu takiyah saja dia sembunyikan. Oh, kami tidak seperti itu. Kami tidak seperti itu. Atau dia tampakkan hal yang lain. Seakan-akan dia pemikir, ya, orang yang santun kalau diajak bicara, itu aja kemampuan mereka. Nah, baik, dan ini perlu kesabarannya, perlu hikmah dan kebijaksanaan.